فلا هادي له ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني وأعزكم الله، إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan inti dari kitab sifat salat Nabi, ya, sifat bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal takbir sampai salam. Terus yang pertama tentunya yang kita bahas adalah berkaitan istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, hukum menghadap kiblat sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah syarat sahnya salat, ya. Hukum menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. Apabila seorang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak akan sah, ya. Kecuali dengan dua keadaan, ya. Kecuali dengan dua keadaan, yakni yang pertama ketika sholat sunnah di atas kendaraan, maka ini beda hukumnya. Nah, kemudian yang kedua fi syiddatil khauf, ketika rasa takut yang sangat. Nah, ketika perang, ya. Atau keadaan-keadaan yang lain, yang mana keadaan tersebut merupakan kejadian yang mengakibatkan seorang ini takut dengan sangat, ya. Nah, sehingga dia tidak bisa konsen di dalam sholatnya, atau tidak bisa tenang di dalam sholatnya, dia masih, ya, ada kesempatan untuk melaksanakan sholat, maka dia laksanakan sholat. Nah, walaupun dia tidak tahu kemana arah kiblat, nah, maka di sini dia hukumnya pun berbeda. Tapi hukum asal menghadap kiblat, apa tadi hukumnya? Syarat sah sholat. Nah, syartu sihhati sholat. Nah, kemudian, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, "Kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah istaqbala al-Ka'bah fil fardhi wan nafli." Nah, bahwasanya Rasulullah SAW apabila menghadap apabila menegakkan salat, maka beliau menghadap Ka'bah. Nah, baik salat fardu, ya, salat wajib, salat wajib atau salat sunnah. Atau salat sunnah ini, salat sunnah pun wajib untuk menghadap kiblat. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala limusii'is shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian itu, menghadap kiblat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya. Nah, ceritanya, ya, hadis tentang musii' shalah, ada seorang sahabat, ya, seorang rasul minas sahabat, seseorang dari kalangan sahabat, dia salat. Salatnya tidak ada tumakinah, dengan cepat, ya. Nah, maka setelah melaksanakan salat, Nabi sallallahu pulangi salatnya. Ya. Kemudian dia pun mengulangi salatnya. Ya. Dan dia melakukan hal yang sama dengan cepat, tidak ada tumakinah. Ya, setelah selesai datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Hadis salat." Ya, ulang salatnya. Ulang salatmu. Nah, kemudian ya dilakukan lagi oleh sahabat ini, ya. Kemudian sahabat ini setelah menyelesaikan salat, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu, "Ulang salatmu." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini tidak bisa melaksanakan salat yang lebih baik dari ini." Nah, kemudian Rasulullah sallallahu membimbing dia, "Ya, apabila engkau hendak melakukan salat, fastaqbilil qiblah, maka menghadap ke kiblah." Nah, berfikir, kemudian bertakbirlah. Ya, terus. Nah, Nabi SAW membimbing bagaimana tata cara salat yang benar. Arka hatta tatma'inna raki'an. Ya. Dalam hal tersebut disebutkan juga rukulah engkau. Ya, sampai engkau ini tuma'inah di dalam ruku. Ya. Nah. Ini cerita hadis berkaitan mesti salat orang yang jelek salatnya. Hadisnya ma'ruf disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya menghadap kiblat merupakan sah salatnya salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru 'alayha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharba. Nah, atau dalil yang lain ya. Sebelumnya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, aina ma tuwallu fa thumma Allah. Ya. Nah. Maka dimanapun kamu berpaling, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya di sini pun ya artinya seseorang harus menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan salat. Nah, kemudian yang perlu diingatkan pula, ya, bahwasannya salat sah salat ini baik dalam salat fardu tadi dan salat sunnah, ya, salat sunnah yang bukan sifat kendaraan dan bukan dalam keadaan safar, ya, dan bukan dalam keadaan safar. Nah, ini. Nah. Maka wajib seseorang untuk menghadap kiblat. Bahkan tadi dikatakan syarat sahnya salat. Nah, kemudian apakah dalam menghadap kiblat ini harus ya pada ainnya? Nah, pada ainnya, yakni pada zat Ka'bahnya. Nah, atau cukup hanya Ka'bah saja? Ya, dia kepada zat Ka'bahnya, ain Ka'bahnya. Nah, kata para ulama, apabila seseorang melihat Ka'bah, apabila seseorang bisa melihat Ka'bah, nah, maka ijma mereka mengatakan wajib untuk pas, ya, untuk pas kepada zat Ka'bahnya. Nah, ke Ka'bahnya. Ya, harus pas posisinya menghadap kepada Ka'bah. Kalau dia melihat Ka'bah, contohnya dia sedang di Masjidil Haram, jelas dia melihat Ka'bah, maka ya dia harus menghadap ke Ka'bah. Ini. Nah, dan ini ya tadi. Nah, ijma para ulama. Sepakat para ulama apabila seseorang menyaksikan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah, maka dia harus posisinya harus pas menghadap Ka'bah. Nah, tsumman kana mu'ayyanan Ka'bah fa fardhu shalah ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafan. Kata Ibnu Qudamah. Ya, kata Ibnu Qudamah, apabila seseorang bisa melihat Ka'bah secara langsung, ayanan dengan matanya, maka wajib untuk sholat, ya, kepada ain, kepada zat Ka'bahnya, langsung kepada Ka'bahnya. Dan kami, kata Ibnu Qudamah, dia mengetahui dalam permasalahan ini khilaf. Nah, tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Nah, kemudian kita baca ini dulu. Berselisih apabila seseorang tidak bisa melihat langsung Ka'bahnya, ya, orang-orang yang di luar Masjidil Haram atau dari negeri-negeri yang lain, ya, bukan negeri, nah, bukan di negeri Arab, ya. Di negeri Arab pun kalau bukan di Masjidil Haram, yang tidak bisa melihat Ka'bah tentunya kalau di luar Masjidil Haram. Nah, maka bagaimana? Ya, kata para ulama, dan ini merupakan jumhur para ulama, bahwasannya kalau seseorang tidak bisa melihat Ka'bah, wajib baginya ayat takbilal jihah, untuk menghadap kepada arahnya saja. Nah, misalnya arahnya Masjidil Haram di mana, maka cukup arahnya itu. Nah, tidak perlu seseorang apa taklif, nah, membebankan diri harus apa menarik garis lurus dari Ka'bah, nah, ke tempat dia mau sholat. Nah, padahal dia di luar Masjid Al Haram. Terlebih kalau kita di Indonesia, mungkin menarik garis lurus dari Mekah, ya, dari Ka'bah sini, ya, ke Masjid ini. Nah, ini maka ada para ulama, jumhur para ulama mengatakan ayastak bilal jihah, ya, dia menghadap kepada arah kiblat saja. Nah, arah Mekah di mana? Nah, maka itu, ya, ketika ingin sholat maka menghadap ke sana. Nah, artinya mana? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dari dalam surat Al-Baqarah, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya. Dan dimanapun kalian berada, fawallu, maka palingkanlah wajah-wajah kalian syatrah, ke arahnya. Ini ke arah Ka'bah. Ini yang sudah kita sebutkan, ini merupakan, ya, mazhabnya jumhur para ulama. Begitu juga mazhabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian jika kita lihat juga tentang kebenaran pendapat ini, ya, dengan dalil tadi, wa bi amali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan amalannya para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ainahum kanu yusalluna ila Makkah wa lam yanqul anhum annahu kanu yataharrawna ain al-Ka'bah. Ya, karena mereka tentunya ketika itu, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kebanyakan, nah, sebelum adanya Fathul Makkah, mereka sholat di mana? Di mana? Di Madinah. Ya. Nah, ya, di Madinah. Bahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir itu, ya, terakhir, dan ini apa? Yakni syariat disempurnakan di Mekah, di Madinah. Nah, di Madinah. Ya. Sholat, kewajiban sholat itu diwajibkan di Mekah hanya 3 tahun. Ya. Setelah itu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Nah, tentunya para sahabat dan para nabi, Nabi sallallahu dan para sahabatnya, Nabi sallallahu dan para sahabatnya, mereka tidaklah membebankan diri kemudian, nah, sholat harus menghadap kepada Ainul Ka'bah, kepada zat Ka'bahnya langsung. Dan tidak dinukilkan dari mereka. Ya. Tidak dinukilkan dari mereka, dari Nabi SAW, dari para sahabat, Ridwanul Alim Ajma'in, bahwasanya mereka ini yataharraun, memelihara, ya, menjaga. Kemudian mereka apa, menarik garis lurus, ya, dari Ka'bah, nah, sampai ke Madinah, tidak ada. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya yang diwajibkan ketika seseorang tidak bisa melihat Ka'bah adalah al-jihad, hanya menghadap ke arah, ya, Ka'bah saja. Nah, walanhum a'adu shalah idza shallu lil jihad. Ya. Dan juga tidak dinukilkan dari mereka bahwasannya, ya, ketika mereka melaksanakan sholat hanya mengarah ke Ka'bah saja, arahnya ke Ka'bah atau arahnya ke Mekah, kemudian mengulangi sholatnya ketika masuk Mekah atau masuk Masjidil Haram, kemudian mereka ulang sholat-sholat yang sebelumnya, karena tidak pas menghadap Ka'bah, tidak dinukilkan dari mereka. Jadi di sini menunjukkan apa? Sahnya. Sholat menghadap ke arah saja apabila dia tidak melihat Ka'bah. Wa aidan at-taklif bil ain fihi taklif bima la yustata. Ya. Kemudian kalau memang manusia ini dibebankan setiap orang harus sholat menghadap ain Ka'bah, kepada zat Ka'bahnya secara langsung, maka ini membebankan perkara yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Iya. Iya kan? Nah, tidak bisa sekarang di Indonesia kemudian, ya, harus pas Ka'bah di negeri manapun kaum muslimin, ya, hatta di Madinah sendiri, nah, yang mungkin masih dekat dengan Mekah, atau orang-orang yang di luar Masjidil Haram. Nah, ini ya perkara, ya, pembebanan syariat yang tentunya tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membebankan kepada jiwa seseorang kecuali apa yang dia mampu. Paham ya? Nah, jadi apabila seorang tidak bisa melihat Ka'bah, maka yang diwajibkan adalah menghadap ke arah Ka'bah, ke arahnya saja, walaupun tidak pas, tidak mengapa. Nah, kita baca masalahnya dulu, baru kita kembali kepada sifat sholat nabinya. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana hukum orang yang sholat dia tidak menghadap kiblah? Dia tidak menghadap kiblah, ya, kemudian setelah itu, ya, setelah diteliti, nah, maka jelas bahwasanya dia ini, sholat tidak menghadap ke kiblah. Ya, contohnya seorang, dia tidak tahu arah kiblat, dia tidak tahu arah kiblat. Ya, contohnya dia di negeri, di negeri bukan negeri dia. Orang Indonesia mungkin ziarah ke negeri yang lain, Malaysia atau Singapura, contohnya ini, ya. Nah, kemudian dia tidak tahu arah kiblat, maksudnya sholat. Nah, maka bagaimana? Para ulama ajma'u ala annahu man shalla ila ghairi kiblah min ghairi ijtihadin hamalahu ala dhalik anna shalatahu ghairu mujzi'atin anhu wa alaihi i'adatuha ila kiblah. Sepakat para ulama, kalau seseorang sholat tidak menghadap kiblat tanpa ada ijtihad, tanpa ada kesungguhan untuk dia mencari arah kiblat, dia sudah di negeri orang, dia tidak mau nanya, ya, atau dia tidak mau beri ijtihad bersungguh-sungguh, mencari arah kiblat, ya, karena boleh jadi arah kiblat itu bisa kita ketahui dengan pergerakan matahari, ya, kalau orang-orang dulu dengan bintang atau yang dengan matahari, ini mengetahui posisi mereka, mereka di selatan atau di utara atau di barat, mereka tahu dengan pergerakan alam. Ya. Mereka itu dalam surat Yasin disebutkan, nah, bahwasanya bintang-bintang dan apa matahari atau yang ada di langit ini sebagai alamat, sebagai tanda. Nah, sebagai tanda. Nah, ini. Nah, maka apabila seseorang sholat tanpa diijtihad darinya, sholatnya itu tidak sah. Sholatnya itu tidak sah. Dan dia harus mengulang sholatnya. Kalau dia sudah nampak, sudah dia ketahui bahwasanya ketika dia sholat ini tidak menghadap kiblat, dia harus apa? Mengulang sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya. Ini dinukilkan dari Ibn Abdul Bar, ya, dalam kitab beliau At-Tamhid. Nah, kemudian apabila seseorang sholat, ya, apabila seseorang sholat menghadap, tidak menghadap kiblat, dia sudah ijtihad, dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, sudah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Ya, kita sudah contohkan seseorang yang berada di negeri yang lain, dia tidak tahu arah kiblat, tapi dia berijtihad. Nah, berijtihad ya untuk mencari arah kiblat. Ketika dia sudah melaksanakan sholat, ya, maka nampak baginya, ya, baru tahu bahwasanya dia sholat ini tidak menghadap kiblat. Nah, bagaimana sholatnya? Dan ini terjadi perselisihan. Jumhur para ulama mengatakan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia sudah apa? Jadi apa? Berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Namun qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia salat tidak mengarah kiblat. Dalilnya mana? Ya, jumhur berdalil dengan ayat walillahi al-masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thumma wajha Allah. Ya. Maka bagi Allah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Dan kemanapun kamu, ya, berpaling, itu mawajah Allah. Maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian mereka pun berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, qala bainama an-nasu fi salati subhi waqa'a ijahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzala alaihi al-laila wa qad amara ay yastaqbil al-qibla fastaqbiluha wa kanat wujuh ila syam fastadaru ila al-qibla. Ya, hadis Ibnu Umar yang menceritakan tentang perpindahan kiblat dari asalnya mana kiblat ini? Baitul Maqdis, ya, Ka'bah ke Mekah. Nah, ya, menceritakan maksudnya ketika kami salat subuh di Baqa, ya, maka datang seseorang, nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah turun kepadanya malam tadi, ya, wahyu, dan Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbaluha, maka ya menghadaplah kalian kepada kiblat. Nah, ketika itu mereka menghadap kepada Nabi Syam, kepada Baitul Maqdis. Nah, baru mereka memutar dan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini dalil mereka. Nah, namun dalil ini pun tidak pas. Nah, tidak apa yang kita inginkan dalam masalah ini. Nah, kemudian mereka pun berdalilkan dengan hadis Jabir. Ya, hadis Jabir. Jabir bin Abdullah, kunna ma Rasulullah SAW fi masjidin atau safarin. Ya, kami itu ketika bersama Rasulullah SAW. Nah, di dalam safar. Ya, kemudian am asabana al-ghaib. Meliputi kami al-ghaib, yakni awan. Ya. Sehingga kami sudah bisa menentukan arah kiblat. Karena kalau zaman dulu tadi sudah saya sebutkan bahwasannya untuk mengetahui arah kiblat mereka melihat kepada langit, ya. Nah, melihat ke langit ini. Kemudian kami berselisih, ya. Dan antara kami berijtihad satu sama lain berijtihad, ya. Maka kami salat sesuai dengan ijtihad kami. Dan setiap kami dia menggariskan satu garisan, ya. Jika setelah sholat, dan sudah awannya sudah hilang, kemudian kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang menceritakan hal ini, ya, tentunya dari mereka yang menghadap kepada tidak menghadap kepada kiblat, ya, tidak menghadap ke Ka'bah. Nah, maka Rasulullah SAW, ya, ketika dikhabarkan ini, tidak menyuruh para sahabat yang salah di dalam sholatnya tidak menghadap untuk mengulang. Ini dalil jumhur. Ya. Kemudian, ya, ada pun yang disebutkan oleh para ulama yang lain, bahwasannya kita bisa mentafsir merinci. Ya. Masalah ini perlu dirinci oleh sebagian para ulama. Bagaimana rinciannya? Kita lihat dulu apakah dia berada di negerinya, yakni bukan dalam keadaan safar, atau dia dalam keadaan safar. Kalau dia di negerinya atau ya di kampungnya, di kampungnya, maka tidak ada udzur baginya, ya. Apalagi pada sekarang sudah banyak masjid. Kemudian kalau memang dia di negeri kafir sudah ada alat-alat untuk menentukan kiblat. Banyak fasilitasnya, ya. Ini wajib, tidak ada udzur untuk dia menghadap kiblat. Begitu juga sedang safar, ya. Kalau sedang safar, kalau dia pada di tempat-tempat yang mungkin untuk mencari arah kiblat, ya, baik dengan melihat masjid, baik dengan menggunakan alat-alat, ya, atau yang lainnya, ya, dengan tanda-tanda yang lainnya, ini alhamdulillah, ya, banyak kemudahan untuk kita mengetahui arah kiblat, ya. Dikecualikan oleh para ulama, yakni safar, ketika safar ini pada tempat yang ya tidak ada tanda, contohnya dia di padang pasir, dan dia tidak membawa alat yang memang bisa menunjukkan ke arah kiblat. Maka di sini pengecualian, di sini darurat sekali, ya. Di padang pasir contohnya awan gelap, tidak ada yang menunjukkan arah kiblat, ya. Tidak ada tanda yang bisa menunjukkan arah kiblat. Oke, bagaimana? Maka ketika ini para ulama baru di sana boleh berijtihad, dan ketika dia berijtihad kemudian salah dalam sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Kalau masih keadaannya tadi masih bisa mencari apalagi kalau dalam keadaan hador itu masih di tempatnya, ya, di negerinya, jadi di tempat dia tinggal, maka mesti dia harus menghadap kepada kita, tidak ada udzur baginya. Kecuali dalam keadaan sini, ya, ketika dia safar, mungkin safarnya ke padang pasir atau padang gurun, ya, gurun, tidak ada tanda di sana, ya, dan dia pun tidak membawa alat-alat yang memungkinkan untuk mengarah kepada kiblat. Dan kepada kiblat, maka baru di sana boleh dia berijtihad dan kalau dia sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Nah, ini sebagian para ulama. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan hal tersebut. Dan ini pun yang diakui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Diakui oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang lain. Nah, masalah yang lain bagaimana hukum seseorang yang sholat, nah, dia sedikit melenceng dari kiblat, yasiran, sedikit saja, nah, melencengnya sedikit saja, ya. Bagaimana hukumnya? Qala Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, in harafa inhirafan yasiran fala ara alaihi al-i'adah. وإن انحرف انحرف انحرافا شديدا فعر عليه الإعادة ما كان الوقت. Nah, kata mereka, kata Imam Malik, apabila seseorang melaksanakan salat, ya, mengarah kiblat tapi dia melenceng ke arah kiblat sedikit saja, ya, melencengnya sedikit saja, nah, maka kata Imam Malik, saya tidak berpendapat harus mengulang sholatnya. Kecuali apabila dia menyelewengnya syadidah. Nah, jadi melenceng sekali. Ya, melenceng sekali, bukan ya, bukan sedikit saja, tapi sudah melenceng sekali. Nah, ke kanan atau ke kiri. Ya, nah ini. Maka di sini baru seseorang harus mengulangnya. Nah, harus mengulangnya kalau masih ada waktu sholat. Ya. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Wa in ara annahu in harfa lam yalgha shay'an min salatihi, karena inhiraf laysa fihi yakin khata'un." Ya. Nah, jadi sama Imam Syafi'i pun mengatakan hal tersebut. Ya, apabila hanya melencengnya yasir saja, ya, maka tidak mengulang sholatnya. Beliau berpendapat tidak mengulang sholatnya. Nah, dan ini yang benar. Ya, dan ini yang benar. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bagaimana hukum sholat faridah? Hukum sholat, ya, di atas kendaraan. Nah, pembahasan ini kenapa dimasukkan ke dalam bab menghadap kiblat, karena ada keterkaitan. Ya, nanti jadi sudah ana sebutkan pada awal pembahasan bahwasanya seorang boleh tidak menghadap kiblat apabila di atas apa? Kendaraan dan sedang safar. Ya, dan sedang safar. Nah, sekarang apakah boleh seseorang sholat wajib di atas kendaraan? Nah, apakah boleh seseorang sholat wajib di atas kendaraan? Sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh sholat faridah, sholat wajib di atas kendaraan. Nah, ini dilukiskan ijma, jadi jam'un min ahlul ilm, banyak dari ahlul ilm. Nah, salah satunya adalah Ibn Battal. Ya, beliau mengatakan ijma' ulama على اشتراط ذلك النزول المكتوبة وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة نعم على الراحلة من غير عذرين نعم ini saja ijma para ulama ya syarat seseorang harus turun dari kendaraan untuk sholat wajib tidak boleh seorang melaksanakan sholat di atas kendaraan ya ketika sholat fardu tanpa ada udhur. Tanpa ada udhur. Nah, itu wajib untuk dia turun, kemudian baru salat wajib. Nah. Selainnya dulu. Masih ada waktu. Ada waktu. Tolong kalau mau bertanya. Oh, bukan. Tentunya tadi yang kalau di Masjidil Haram tadi apa hukumnya? Wajib menghadap ke kiblat. Kalau ini berarti di luar. Tentunya di luar. Nah, kalau dia di Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah, wajib bagi dia untuk menghadap pas ke arah Ka'bah. Pas ke arah Ka'bah. Kalau dia melenceng, nah ini harus diulang salatnya. Kalau dia bisa menyaksikan Ka'bah. Nah, kalau dia melenceng saja, tidak pas ke arah Ka'bah, maka harus diulang salatnya. Harus diulang salatnya. Oke, yang lain? Satu lagi? Bisa. Kita tentunya menanya kepada orang yang terlihat jujur gitu. Nah, jujur dan ya tentunya kan kita sungguh-sungguh untuk mencari kiblat ya. Tentunya kita nanya orang yang kita anggap oh dianya orang bisa dipercaya. Nah, ini. Soalnya. Baik, ini dulu. Subhanallah, jika syarat dan astagfirullah. Wa'alaikumsalam.